استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pembahasan yang lalu dalam kitab Shalah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini, kita sedang membahas mengenai jenis-jenis salat at-tatawwu, salat yang sunnah. Di antara jenis salat at-tatawwu yaitu salat mutlak, yang salat mutlak tersebut bisa dilakukan kapan saja, tidak kemudian terikat dengan waktu-waktu tertentu. Namun salat mutlak pada malam hari, salatul lail, ini lebih afdal daripada salatul nahar, salat pada siang hari. Dan salat al-lail bisa dimulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Itu sampai sebelum waktu subuh masih bisa dilakukan salat lain, namun yang afdal adalah pada sepertiga malam setelah pertengahan malam. Sepertiga malam setelah pertengahan malam, yaitu bila telah lewat pertengahan malam atau setengah malam, kemudian melakukan salat malam padanya sampai sepertiga malam setelahnya, baru kemudian setelah itu pada seperenam malam yang terakhir, yaitu sisa dari malam tersebut, di mana apabila malam dibagi menjadi setengah, ya, setengah malam pertama untuk tidur, kemudian sepertiga malam untuk melakukan salat malam, maka sisanya adalah seperenam. Maka seperenam malam tersebut, ya, dipergunakan untuk tidur. Itulah cara yang paling afdal yang di sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya itu adalah cara salatnya Nabi Musa Alaihi Salam. Kemudian kita lanjutkan, maka sudah sepantasnya bagi seorang Muslim untuk melakukan salat malam tersebut. Dia melakukannya secara terus menerus, walaupun sedikit. Maka ketika dia akan tidur, hendaknya dia berniat untuk melakukan sholat malam. Maka apabila kemudian dia telah bangun, dia melakukan beberapa sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya bersiwak, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, yang apabila seorang bangun kemudian menyebutkan zikir ini, maka apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan doa dan permintaan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang bisa mengatakan zikir setelah bangun tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan juga zikir yang lainnya, alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Ya, yang ini mungkin banyak yang belum mengetahuinya, namun ini termasuk juga zikir yang disyariatkan ketika seseorang bangun dari tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan keselamatan pada jasadku, pada tubuhku, kesehatan, dan mengizinkan bagiku untuk berzikir kepadanya. Ini doa yang dihasankan atau kemudian disebut oleh Syekh Al-Albani bahwasanya syaratnya jayyid, syaratnya bagus. Ya. Kemudian apabila telah berzikir, dia kemudian yaitu mulai untuk melakukan sholat malam, yaitu setelah dia berwudu, ya, dia mulai melakukan sholat malam, dan yang disenangi adalah dia membuka sholat malam tersebut, membuka tahajudnya dengan dua rakaat yang ringan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Apabila salah seorang dari kalian bangun untuk melakukan qiyamul lail, maka hendaknya dia memulai salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Dilakukan oleh Imam Muslim dan juga yang selainnya. Adapun rakaat-rakaat setelahnya, yaitu bebas untuk melakukannya panjang ataupun pendek. Adapun dua rakaat yang pertama disunnahkan memulainya dengan dua rakaat yang ringan. Dan kemudian dia melakukan salat malamnya dengan melaksanakannya dua rakaat dan mengucapkan salam, ya, pada setiap dua rakaat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua dua, ya, yaitu dua rakaat. Setiap dua rakaat dia bertasyahud padanya, kemudian melakukan salam pada dua rakaat tersebut. Maka salat malam ini adalah dua rakaat, bukan empat rakaat. Dan hendaknya dia memperpanjang berdirinya ketika salat tersebut, juga rukuknya ataupun sujudnya. Inilah sesuatu yang disunnahkan, memperpanjang salat tersebut pada setiap gerakannya, berdirinya, rukuknya ataupun sujudnya, yaitu dengan menyamakan dan menyetarakan panjangnya antara berdiri, juga rukuk, sujud, demikian pula i'tidal dan juga duduk dan rukuk sujud disamakan, ya, satu sama lain hampir berdekatan panjangnya. Dan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim adalah dia bertahajud di rumahnya, karena para ulama bersepakat bahwasannya salat tatawwu apabila dilakukan di rumah maka itu lebih afdal. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut, salat malam, di rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Shallu fi buyutikum, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena seutama-utamanya salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat yang diwajibkan, yaitu salat fardu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dikarenakan salat di rumah itu kenapa lebih afdal? Dikarenakan dia lebih mendekati untuk bisa meraih ikhlas, bisa betul-betul murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena dipandang oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seseorang apabila ingin melakukan salat nafilah, salat sunnah dengan cara duduk, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Man shalla qa'iman fa huwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajri salatil qa'im. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat dengan berdiri, maka itu yang lebih afdal. Ini mengenai salat nafilah, ya. Ini mengenai salat nafilah. Apabila salatnya berdiri itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang salat dengan cara duduk, falahu nisfu ajri salatil qa'im, maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang salat dengan berdiri. Hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Atau di sini disebutkan di catatan kaki bahwa di riwayatkan oleh Al-Bukhari saja, walaupun disebutkan muttafaqun alaih oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan yang menjadi catatan ini adalah pada salat nafilah, ya, boleh untuk dilakukan dengan berdiri ataupun duduk. Adapun duduk, ketika dia tidak memiliki uzur, ketika dia duduk, ketika dia melakukan salat dengan duduk dan dia tidak memiliki uzur, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang salat dengan berdiri, ya. Adapun apabila dia memiliki uzur, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang salat berdiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu min al-amali ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit ataupun kemudian melakukan safar, perjalanan jauh, maka dituliskan baginya amalan yang biasa dia lakukan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka ini menunjukkan apabila orang yang melakukan salat sunnah tadi dengan duduk dikarenakan adanya uzur, dia dituliskan baginya pahala seperti salat sunnah yang biasa dia lakukan ketika tidak ada uzur, ketika dia tidak sakit, ketika dalam keadaan sehat, yaitu ketika dalam keadaan berdiri. Sama pahalanya antara dia sholat dengan keadaan duduk dengan sholat dalam keadaan berdiri. Apabila selama dia sehat, dia biasa untuk melakukan sholat sunnah tersebut dengan cara berdiri. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna walaupun dia sholat dengan duduk. Dan bolehnya sholat dengan duduk itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama, ada ijma padanya. Boleh sholat dengan duduk, yaitu pada sholat nafilah. Adapun pada sholat yaitu wajib, sholat fardu, maka berdiri menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Tidak bisa ditinggalkan kecuali ada uzur. Kalau ada uzur baru boleh dia sholat dengan duduk, ya. Kalaupun tidak bisa duduk, maka bisa sholat dengan berbaring, ya. Itu apabila dia melakukan sholat wajib, sholat fardu. Tidak bisa memilih, tidak ada pilihan. Kalau dia bisa berdiri, berarti harus berdiri, ya. Adapun sholat nafilah, ada pilihan. Walaupun dia bisa berdiri, boleh dia untuk duduk. Walaupun sholat dengan berdiri tadi lebih afdal. Kemudian dia menyudahi, ya, menyelesaikan sholat malamnya dengan witir, ya. Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan akhir dari sholat malamnya yaitu dengan sholat witir. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut, memerintahkan para sahabat untuk menjadikan akhir dari sholat lail dengan sholat witir. Ya. Jadi jangan cuma sholat genap saja, dua, ya, sholat malam begitu saja, tapi akhir dengan sholat witir, yaitu apa? Berniat betul-betul itu sholat witir, diniatkan khusus bahwasanya itu sholat witir. Misalnya dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 1 rakaat, ya, sholat witir. Ya, diniatkan khusus bahwasanya itu adalah sholat witir. Dengan cara 2-1 misalnya, atau kemudian 3 rakaat langsung, ya, diniatkan dengan khusus bahwasanya itu adalah sholat witir. Ya. Maka itulah yang menjadi sunnah, mengakhirkan sholat dengan sholat witir pada malam hari. Dan barang siapa yang terluput darinya sholat tahajud pada malam hari, yang dia biasa melakukannya, namun kemudian karena suatu perkara, karena dia lelah misalnya, kemudian tertinggal dan tidak bisa melakukannya pada malam hari, maka disenangi dan disunahkan dia mengqadanya sebelum zuhur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, man nama an hizbihi au an syai'in minhu min al-laili faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili. Barang siapa yang tertidur dari hizbnya, yaitu bacaan salat yang biasa dia lakukan, yang biasa dia baca ketika pada salat malam, apabila terluput dia kemudian tertidur tidak membaca yaitu sebagian dari Al-Qur'an yang biasa dia baca di dalam salatnya, misalnya setengah juz ataupun kurang dari itu atau lebih dari itu. Nah. Aw an syai'in minhu min al-lail, atau kemudian terluput dari sebagiannya. Ya, dia tidak tidur secara keseluruhan. Tapi kemudian dia ketika terbangun, ya, dia tidak cukup waktu untuk mengerjakan sholat yang biasa dia lakukan secara keseluruhan. Ya. Bacaan yang biasa dia baca misalnya setengah juz atau lebih atau kurang, dia tidak bisa membacanya secara penuh, bisa tapi dia hanya bisa membaca sebagian saja ketika pada sholat malam. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dia membacanya di antara sholat fajar dan sholat zuhur. Ya. Membacanya yaitu Allah Alam, yang dimaksud itu melakukan sholat tersebut, ya, melawan sholat tersebut antara sholat fajar yaitu sholat subuh sampai sholat zuhur, sebelum waktu sholat zuhur. Maka dituliskan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Ya, membacanya pada waktu malam. Maka ini yang disunnahkan, ya, yaitu dia mengqadha sholat malam tadi pada waktu setelah sholat fajar sampai waktu zuhur. Ya, yaitu sebelum waktu zuhur sudah dikerjakan, bukan ketika waktu zuhur, tapi sebelum waktu zuhur sudah dikerjakan. Ya, maka inilah pembahasan mengenai sholat nafilah mutlak yang paling afdal diantaranya itu sholat lail. Ya, mudah-mudahan menjadi pendorong untuk kita bisa menjaga sholat malam tersebut, ya, terutama sholat pada akhir malam, ya, yang sangat besar fadilahnya, di mana pada akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berkata, hal min mustaghfirin fastaghfirullah, ada orang yang mau memohon ampun, saya akan memberikan ampun padanya. Dan juga ada kayak orang yang mau meminta, saya akan memberikan permintaannya. Ya. maka itulah waktu yang afdal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan salat tersebut dan menjaga salat tersebut pada setiap malamnya. Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat padanya. Maka salat-salat sunnah boleh untuk dilakukan, terutama salat mutlak boleh untuk dilakukan pada seluruh waktu kecuali salat-salat atau pada waktu-waktu yang kemudian telah ditetapkan bahwasannya waktu-waktu tersebut tidak boleh untuk dilakukan salat padanya. Ada 5 waktu yang telah datang dalil ya, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya 5 waktu tersebut tidak boleh seseorang melakukan salat padanya kecuali salat-salat yang kemudian nanti diperkecualikan ya. Jadi walaupun kemudian pada 5 waktu tersebut dilarang untuk melakukan salat, ternyata tidak secara mutlak tidak boleh melakukan salat sunnah pada waktu tersebut. Ada beberapa sholat nanti yang diperkecualikan yang akan kita sebutkan pada akhir dari pembahasan. Kita sebutkan perincian secara global terlebih dahulu. Waktu yang pertama adalah dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, termasuknya waktu subuh, sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, dari terbitnya matahari, ternyata masih apa? Tidak boleh sholat, tetap tidak boleh sholat. Sampai matahari meninggi seukuran satu tombak dari pandangan mata. Ya, satu tombak dari pandangan mata. Nah, ini waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, ketika matahari telah berada di puncak langit sampai kemudian tergelincir. Ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, ya, sampai tenggelamnya matahari. Kemudian waktu yang terakhir adalah ketika tenggelamnya matahari sampai betul-betul hilang matahari tersebut. Jadi ketika mulai awal tenggelamnya sampai ya betul-betul telah hilang, betul-betul telah tidak terlihat bulatan daripada matahari tersebut. Jadi walaupun kemudian ada 5 waktu, kalau mau diringkas sebetulnya ada 3 waktu. Ada 3 waktu, yaitu apa, dari terbitnya fajar shadiq sampai ketika matahari telah naik sepenggalah, yaitu satu tombak. Kemudian ketika matahari betul-betul berada di atas langit sampai matahari telah tergelincir. Kemudian dari waktu sholat asar sampai tenggelamnya, dan kemudian sampai betul-betul sudah tidak terlihat lagi, ya, sampai betul-betul tidak terlihat lagi. Namun mengapa kemudian dibedakan antara waktu yang kemudian terbitnya matahari, ya, sebelum terbitnya matahari dengan setelah terbitnya matahari sampai meninggi, dan kemudian ketika waktu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, kemudian setelah tenggelam atau apa, setelah mulai tenggelamnya matahari sampai matahari betul-betul menghilang, itu dikarenakan ya, tekanan pada pelarangan ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam itu lebih apa, ditekankan ya. Jadi setelah subuh sampai terbitnya matahari itu lebih ditekankan apanya, lebih ditekankan larangannya daripada setelah terbitnya matahari sampai meningginya matahari. Walaupun sama-sama terlarang, namun lebih ditekankan pada waktu tersebut. Ya, demikian pula ketika setelah asar, ya, sampai menjelang tenggelamnya matahari itu terlarang. Namun yang lebih terlarang apa? Ketika tenggelamnya matahari sampai menghilang. Dikarenakan illah daripada pelarangan tersebut, yaitu ketika terbit dan tenggelamnya matahari, mengapa dilarang? Dikarenakan menyerupai perbuatannya kaum musyrikin yang mereka menyembah matahari ketika terbit dan tenggelamnya. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya matahari tersebut terbit, ya, dengan yaitu disertai atau berada di antara dua tanduknya syaitan, ya. Jadi ketika terbit dan ketika tenggelam, matahari berada di antara dua tanduknya syaitan, yang dia syaitan tersebut, ya, menggambarkan bagi dirinya sendiri, mengkhayalkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu menyembah dirinya ketika menyembah dan bersujud kepada matahari ketika terbit dan tenggelam. Maka dilarang kaum muslimin untuk bertasyabuh dengan mereka dalam perkara tersebut, yaitu apa? Melakukan ibadah pada saat terbit dan tenggelamnya matahari, dan pelarangannya lebih ditekankan lagi. Jadi itu mengapa kemudian dibedakan antara saat setelah subuh sampai terbitnya, kemudian setelah terbit sampai meninggi, juga mengapa dibedakan antara setelah sholat asar sampai mulai tenggelam matahari, dan ketika tenggelam matahari sampai betul-betul hilangnya matahari, ya. Mengapa dibedakan? Karena dilihat dari sisi penekanan keharaman dari melakukan sholat pada saat tersebut. Adapun dalil dari waktu yang pertama, yaitu ketika telah terbit fajar sampai terbitnya matahari, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Idza tala'a al-fajru fala tan'aqidu salatun illa rak'atay al-fajr." Apabila telah terbit fajar, apa yang terbit fajar yaitu sinar yang merekah dari matahari, belum mataharinya, matahari belum keluar, maka tidak ada sholat kecuali dua rakaat fajar saja. Itu dua rakaat sunnah fajar saja, itu yang boleh dilakukan. Ada pun yang selainnya tidak boleh dilakukan. Adapun waktu larangan yang kedua, yaitu setelah terbitnya matahari, terbitnya matahari ya, bukan terbitnya fajar, yaitu bukan sinarnya saja, tapi matahari yang sudah muncul sampai meningginya, yaitu berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, "Salli salata subha, salli salata subhi, thumma aqsir anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi'a." Kerjakan salat subuh, kemudian berhentilah, jangan lakukan sholat sampai terbitnya matahari sampai naik. Sampai terbitnya matahari, tidak sampai di situ, tapi apa? Sampai naik. Sampai naiknya matahari. Insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalil dari waktu-waktu larangan yang lainnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktu larangan di semua tempat. Ya, kecuali nanti ada sholat-sholat yang diperkecualikan. Boleh dilakukan seperti